Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ tasliman mazida. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, udzakir wa unabbih talabatul ilm, saya mengingatkan dan memperingatkan bagi para penuntut ilmu untuk menghormati majelis ini, untuk memuliakan majelis ilmu. Ya, barakallahu fiikum. Karena yang hadir di tengah-tengah antum ada makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Ya, ada makhluk-makhluk yang mulia. Mereka adalah para malaikat. Barakallahu fikum. Naam. Bagaimana sikap antum ketika yang duduk di samping antum adalah ustadznya antum dalam majelis tadi? Misal antum mengikuti majelis masyayikh, di mana di situ tidak dibedakan antara yang santri dan ustadz yang pernah ikut majelisnya masyayikh. Iya, pas kebetulan antum pada majelis itu duduk di samping antum barakallahu fikum mungkin ustadzuna, iya, Abu Ilyas As-Sidawi hafizahullahu taala waraa, atau pas yang di samping antum adalah ustadzuna Abu Abdillah Afifuddin As-Sidawi hafizahullahu taala waraa, tentu antum akan menjaga sikap. Ya kan? Nah, enggak ngobrol, enggak cengengesan, atau malah menggambar. Ya, di majelis itu. Atau menulis tulisan-tulisan yang barakallahu fikum sia-sia. Antum pasti akan menjaga sikap. Ya, nah. Dan barakallahu fikum, di majelis ini ada makhluk yang mulia pula, tidak kalah mulianya dengan guru-guru kita yang hadir. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ada para malaikat yang barakallahu fikum tayyib menaungi majelis ini yang ikut hadir bersama kita. Makanya barakallahu fikum, kalau kita membaca riwayat dari kalangan salaf bagaimana sikap mereka dalam majelis ilmu, luar biasa. Iya. Sampai digambarkan bagaimana sikap para sahabat di majelisnya Rasul seperti atau bagaikan seorang yang di atas kepalanya ada seekor burung. Karena dia khawatir burungnya gusar, terganggu. Jadi dia tidak banyak menggerakkan kepala biar burungnya itu nyaman di atas kepala tadi. Artinya tidak terlalu banyak gerakan-gerakan usil dalam majelis ilmu. Ya, nah, kadang ada yang ngurusin kukunya lah dalam majelis ilmu. Ah, ustadz membosankan. mati kebosanan saya di sini, ya Allah. Naam. Iya, barakallahu'alaikum. Atau mainin kakinya lah. Naam, ada kulit-kulit yang mati-mati dikelopek-kelopekin sama dia, barakallahu'alaikum. Iya, nah itu sangat tidak beradab dalam majelis ilmu. Ya. Nah, mungkin antum tidak menghargai kita yang berbicara di depan ini, ya. Bukan siapa-siapa, hanya seorang penjual kopi. Ya, antum menganggap yang di depan ini labas. Enggak apa-apa, memang itulah kita. Tapi tolong hormati kalamullah. Tolong hormati hadis-hadis Rasul. Tolong hormati kalam sahabat tabi'in. Nah, ya. Yang di depan ini sekedar membaca saja. Barakallahu fikum. Tidak lebih daripada itu. Siapapun yang ada di depan antum. Baik ustadz yang antum idolakan atau bukan. Saya meminta kepada para talabah semua untuk menjaga adab akhlakul karimah di majelis ilmu. Ya, muliakan dan agungkan. Hormati kalamullah, hormati barakallahu fikum hadis-hadis Rasul dan kalamus salaf. Ya. Baik, antum agungkan. Barakallahu fikum. Nah, itu pesan saya untuk barakallahu fikum kita semua, ya. Nah, kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullahu taala, fanzur, kata beliau rahimakallah, ila hadzal haditsi ma auqa'ahu anil khalqi. Kata beliau, coba anda renungkan, coba anda cermati, semoga Allah merahmati engkau, hadis yang kita baca kemarin mengenai perumpamaan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk orang yang menerima bimbingan beliau. Nah, kata beliau, ma'auqa'ahu anil khalqi. Betapa tepatnya kondisi itu yang terjadi pada makhluk. Ya. Apa yang digambarkan oleh Nabi pas. Benar, tepat. Tidak lebih dan tidak kurang. Begitulah sikap manusia dalam menerima agama ini. Tiga. Ada tiga jenis manusia. Nah. Fa innal fuqaha'a ulil fahmi kamathalil biqa'il lati qabilatil ma'a fa'ambatatil kala. Kata beliau, para fuqaha, ahli fikih, pakar-pakar hukum Islam, mereka adalah orang-orang yang memang memiliki pemahaman yang baik. Digambarkan oleh Nabi seperti sebuah daratan, lahan yang menerima air, menyerap air dan subur menumbuhkan tanaman-tanaman. Li'annahum alimu wa fahamu wa farra'u wa 'allamu. Karena mereka para ulama, mereka mempelajari, kemudian mereka berusaha untuk memahami, kemudian mereka barakallahu fikum kembangkan, ya, ilmu yang sudah mereka pelajari, yang mereka pahami, dibuat cabang-cabangnya, artinya dikembangkan lagi ilmu tadi. Tidak berhenti dari apa yang mereka dapat dari gurunya saja, tapi dikembangkan. Nah, Setelah itu mereka ajarkan. Barakallahu fikum. Itu gambaran untuk jenis manusia yang pertama. Wa ghayatun naqilina minal muhaddithin alladzina lam yurzaqul fiqha wal atau yurzaqul fiqhu wal fahmu annahum kamathalil ajadib allati hafizatil ma fantafa'a biha fantafa'a bima indahum atau fantufi'a bima indahum. Dan barakallahu fikum, yang paling pol, kata beliau, paling puncaknya, yang paling barakallahu fikum ya, mending lah, adalah para penukil-penukil hadis, para pengumpul-pengumpul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang mereka tidak diberikan rezeki berupa fikih dan pemahaman. Ya, jadi mereka ini hanya semangat mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Barakallahu fikum. Naam. Ya, riwayat dari fulan-fulan-fulan pada masa itu. Jadi generasi muda ya sudah merupakan sebuah barakallahu fikum kebiasaan pada masa itu. Ya, pada masa itu yang menjadi barakallahu fikum tren para pemuda adalah mencari hadis. Nah, jadi sudah otomatis anak-anak muda itu kalau sudah bisa mandiri, itu orang tuanya mesti akan melepas mereka untuk menuntut hadis. Barakallahu fikum. Nah, ya, kebiasaan yang bagus. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kemudian kebiasaan itu bergeser, ya, barakallahu fikum, yang tadinya mencari ilmu sekaligus mencari nafkah di negeri orang. Barakallahu fikum. Naam. Bain-bain ya, 50-50. Semakin mundur, semakin mendekati masa kita, bergeser lagi kebiasaan tadi. Naam. Beberapa daerah barakallahu fikum itu melepas anak-anak muda mereka merantau ke negeri seberang itu untuk mencari uang saja. Iya, barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Iya, itu ada beberapa tempat di Indonesia ini memang seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, kalau di Sumatera terkenal dengan orang Padang. Iya. Nah, kalau enggak merantau anak laki-laki itu bukan laki-laki namanya. Kalau dulu masih merantaunya itu sampai mencari ilmu agama. Kalau sekarang sudah makin lama bergeser. Ya, merantaunya itu cuma nyari uang. Pulang kalau bisa bawa mobil. Nah, barakallahu fikum. Itu barometer sukses. Ya, barakallahu fikum. Sudah bergeser. Barakallahu fikum. Tayyib, sampai masa kita saat ini. Nah, kata beliau, ya yang paling minim adalah para penukil-penukil hadis pada masa itu. Mereka ini hanya sekedar mengumpulkan saja, semangat mengumpulkan. Ya. Pergi ke Yaman, pergi ke Syam, pergi ke Mesir, pergi ke Irak. Nah, mencari sanad. Tapi mereka barakallahu fikum mengabaikan fikih. Nah, dan itu barakallahu fikum ada masa seperti itu. Makanya di antara ulama al-hadis seperti barakallahu fikum Khatib al-Baghdadi ya. Naam, itu menyusun sebuah kitab yang memang maksudnya barakallahu fikum untuk merubah image ya. Pada masa itu kalau ahli hadis itu memang paham cuman hadis tok, enggak mengerti fikih. Dia enggak tahu apa fungsi dari hadis yang dia kumpulkan tadi, apa fikihnya, enggak ngerti. Nah, jadi beliau menyusun kitab barakallahu fikum sayyid ya untuk merubah image itu atau bahkan membuka pikiran para muhaddisin. Kalau jangan tujuan kita itu sekedar mengumpulkan hadis saja atau menghafal sanad saja. Harus ditingkatkan kualitasnya. Karena sering dijadikan perolok-olokan mungkin. Barakallahu fikum. Na'am. Ya, enggak beliau menyusun kitab fikih wal mutafaqih. Barakallahu fikum. Itu untuk menyemangati ya para muhaddisin, bukan hanya sekedar menukilkan. Yang dibahas di sini oleh beliau adalah para muhaddisin yang memang sekedar ngumpulin aja. Dia tidak punya fikih, dia tidak punya pemahaman. Mereka ini, barakallahu fikum, masih mending seperti permisalan ajadib. Hanya nampung saja. Nampung, nampung, nampung, nampung, airnya dimanfaatkan orang lain. Ya. Begitu juga para pengumpul hadis tadi, hanya ngumpulin aja. Hadis tadi dikumpulkan, bagus, tapi barakallahu fikum, yang ngambil manfaat siapa? Fuqaha. Nah, barakallahu fikum. Ya, seperti apa? Tanah yang bisa menampung air, ternyata orang lain yang mengambil manfaat darinya. Wa ammal ladzina sami'u yata'allamu wa lam yahfazu fahum al-awwamul jahalah. Adapun orang-orang yang barakallahu fikum tayyib mendengar tapi tidak mau belajar, tidak mau menghafal, maka mereka ini adalah orang-orang awam yang bodoh. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dan tidak mau mengamalkan agama ini. Ya, barakallahu fikum. Masih mending kalau orang awam itu barakallahu fikum dia tidak kuat ya untuk barakallahu fikum duduk nyantri seperti antum-antum, tapi dia semangat dalam mengamalkan amal saleh. Barakallahu fikum dengan meminta ya bimbingan simple ringkas dari orang-orang berilmu. Nah, barakallahu fikum. Iya, sebagaimana beberapa orang Arabi yang bertanya kepada Nabi, ajarkan kepada saya Islam yang singkat-singkat saja. Yang saya tidak perlu tanya-tanya lagi. Barakallahu fikum. Nah. Iya, kulli fil Islami qaulan la as'aluhu tayyib khairat anhu. Ajarkan kepada aku tentang Islam yang saya enggak perlu tanya lagi kepada orang lain selain kamu. Nah, kamu kemudian Nabi mengatakan kul amantu billah tsumma istaqim. Nah, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqomah di atas itu. Barakallahu fikum. Nah, itu masih mending. Ya, dan yang seperti ini pun lama kelamaan sudah menipis stoknya. Iya, barakallahu fikum. Nah, yang banyak itu tadi para awamul jahalah. Enggak mau belajar Islam, barakallahu fikum. Tidak mau mengamalkan Islam. Dia hanya sibuk barakallahu fikum peduli dengan dunia dan dunia dan dunia. Nah, barakallahu fikum. Itu alamat buruk bagi orang tadi. Qala al-Musannif rahimahullahu taala wa qala al-Hasan rahimahullah laula al-ulama, kata beliau, la sara an-nasu mithla al-bahaim. Kata al-Hasan al-Basri, kalau bukan karena para ulama yang memberikan bimbingan, yang mengajari umat manusia tentang hal-hal kebajikan, pasti manusia itu akan berubah menjadi seperti hewan-hewan ternak. Nah, tahu ya? Dan memang itu merupakan barakallahu fikum tayyib sunnatullah. Nah, barakallahu fikum. Dan juga merupakan barakallahu fikum di antara tanda-tanda kiamat. Iya. Nah, barakallahu fikum. Ketika Allah wafatkan para alim, para ulama, orang-orang berilmu, asatidzah, barakallahu fikum, satu persatu. Nah, tayyib. Sehingga yang tersisa adalah orang-orang bodoh. Dan orang-orang bodoh ini ketika jauh dari bimbingan para ulama, perilakunya akan seperti hewan. Ya, barakallahu fikum. Nah, manusia seperti yang saya jelaskan di dalam khutbah tadi barakallahu fikum, sangat-sangat jauh turun derajatnya ya, dari khalifatullah fil ardi menjadi apa? Adallu minal bahaim. Nah, kapan? Ya ketika manusia itu jauh dari bimbingan ilmu, jauh dari bimbingan para ulama. Yakin. Ya. Pasti kayak hewan sudah. Barakallahu fikum. Nah. Iya. Barakallahu fikum. Bahkan mungkin lebih ganas. Barakallahu fikum. Nah. Contohnya apa? Contohnya kalau orang Indonesia punya pepatah, ya harimau saja tak tega memakan anaknya sendiri. Kalau manusia sekarang anaknya sendiri dibunuh. Ya kan? Nah, anaknya sendiri dibuang di tong-tong sampah. Barakallahu fikum, cuma dibungkus pakai kertas koran. Nah, yang buang siapa? Emaknya sendiri. Ya, berarti ini lebih bejat daripada lebih beringas daripada barakallahu fikum perangai hewan-hewan buas. Ya tadi manusia itu kalau udah enggak ada bimbingan agama, enggak ada bimbingan ilmu, ya lebih jahat daripada hewan. Barakallahu fikum. Nah, lebih mengerikan daripada hewan. Jadi benar kata Al-Hasan Al-Basri, kalau bukan karena adanya para ulama, manusia akan menjadi seperti hewan. Barakallahu fikum. Nah, iya, makanya barakallahu fikum di antara iya cita-cita kita barakallahu fikum tayyib dari kalangan ya para asatidzah, ahli ilm dan ulama barakallahu fikum adalah mencetak sebanyak mungkin bibit-bibit para ulama. Ya, nah dengan membuka pondok-pondok pesantren, ma'had-ma'had yang ada, barakallahu fikum memperbanyak itu di setiap daerah. Ya, semuanya sekarang lagi membangun, merintis babat alas. Barakallahu fikum. Nah, apa tujuannya? Tujuannya tadi biar manusia-manusia khususnya di negara kita ini perilakunya tidak seperti hewan. Ya, nah, karena apa? Mungkin antum yang hidup di lingkungan pondok pesantren atau bergaul dengan sesama ikhwah tidak melihat. Masa iya diset? Tapi kalau barakallahu fikum anda, iya barakallahu fikum mengetahui pengetahuan yang lebih luas, memiliki data yang lebih banyak, anda akan mengetahui sangat mengerikan kondisi manusia-manusia zaman ini. Barakallahu fikum. Nah, iya. Persentasenya itu barakallahu fikum sangatlah minim sekali antara yang menuntut ilmu belajar di pondok pesantren dengan yang tidak. Barakallahu fikum. Nah, baik. Walaupun barakallahu fikum, iya, kita bisa bersyukur kepada Allah perkembangan barakallahu fikum pondok-pondok pesantren dibandingkan tahun beberapa tahun atau beberapa puluh tahun yang lalu itu sangat pesat. Ya. Nah. Markas-markas ilmu pada beberapa puluh tahun yang silam itu bisa dihitung dengan jari. Ya, dan sedikit sekali yang bisa barakallahu fikum belajar dengan nyaman. Nah, ya. Yang belajar itu benar-benar perjuangan keras dalam menuntut ilmu barakallahu fikum. Enggak seperti yang zaman sekarang ya. Alhamdulillah para talib itu banyak yang tajir-tajir ya. Ada yang bilang kayak sultan-sultan lah. Nah, barakallahu fikum. Jajan sehari bisa sampai 100.000, 50.000, barakallahu fikum. Naam. Yang zaman dahulu barakallahu fikum para penuntut ilmu ya. Naam. 100.000 itu mungkin untuk bekal setengah tahun. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Tapi tetap kita katakan barakallahu fikum dengan perkembangan yang begitu pesat ya dari pondok-pondok ahlu sunnah salafi itu kalau kita mau bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia dan kebutuhan akan orang-orang berilmu masih belum memadai dan mencukupi. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sehingga itu motivasi untuk kita semua bagi para talabatul ilm untuk serius dalam menuntut ilmu. Enggak main-main. Ya, barakallahu fikum. Nah, Anda sangat dibutuhkan. Nah, di tengah-tengah umat. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa qala Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu ta'allamu al-ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah wa talabahu ibadah wa mudarasatahu tasbihun wal bahdha anhu jihadun wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqatun wa badlahu li ahlihi qurbatun wa huwal anisu fi wahdah was sahibu fil khulwah. Ini ucapan yang sangat indah. Nah, dan dalam sekali maknanya, barakallahu fikum. Kata Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an, ta'allamul ilma. Hendaknya kalian semua pelajari ilmu agama ini. Karena mempelajari ilmu agama ini untuk Allah ikhlas, kalau kalian tulus, maka akan muncul yang namanya khasyah. Itu otomatis. Ya. Ketika kita mempelajari agama ini, mempelajari Islam, Anda pelajari dengan tulus, dengan ikhlas lillahi ta'ala, barakallahu fikum, maka rasa takut kepada Allah itu akan muncul, akan tumbuh di dalam hati kita, barakallahu fikum. Nah, yang tadinya masih suka nyolongan, barakallahu fikum, ya, suka ghasab, sedikit demi sedikit kebiasaan itu barakallahu fikum hilang. Yang tadinya punya kebiasaan amalun sirri, ya, amalan rahasia, sembunyi-sembunyi di dalam kamar mandi, dengan belajar sedikit-sedikit barakallahu fikum dia tinggalkan. Iya, barakallahu fikum. Naam. Yang tadinya punya barakallahu fikum tayyib, iya, hubungan-hubungan gelap, karena memang dia melakukannya di tengah-tengah malam yang gelap. Iya, naam. Dia telpon barakallahu fikum tayyib di tempat yang gelap, makanya dibilang hubungan gelap. Hubungan terlarang, sedikit-sedikit juga dia tinggalkan karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pelajarilah ilmu agama ini dengan baik. Berusahalah untuk tulus mempelajarinya, ikhlas. Khasyah itu akan mengikuti. Wa talabuhu ibadah, kata beliau, menuntut ilmu itu adalah ibadah. Ya, jadi segala wasilah yang kita lakukan dalam menuntut ilmu itu dinilai ibadah. Yang tadinya kalau kita lakukan di luar dari kondisi menuntut ilmu, itu bukanlah ibadah. Gitu ya. Seperti apa? Olahraga. Olahraga itu ya, kalau sekedar olahraga, ya, entah larinya, entah barakallahu fikum basketnya, futsalnya, barakallahu fikum, ya, pimpongnya, barakallahu fikum, atau fitnessnya, ya, kalau sekedar barakallahu fikum, ya, untuk senang-senang saja, ya, cuman itu yang Anda dapatkan. Tapi kalau olahraga tadi barakallahu fikum diniatkan, ya, untuk menjaga kebugaran tubuh, ya, barakallahu fikum, untuk melatih daya fokus kita, itu punya pengaruh. Ya, dengan porsi yang pas, yang cukup, olahraga itu punya pengaruh. Barakallahu fikum. Nah, dibandingkan barakallahu fikum orang yang tidak berolahraga, ya, hanya duduk saja pasif begitu, barakallahu fikum, itu akan ya membuat barakallahu fikum penyakit-penyakit itu akan numpuk. Nah, jadi dia niatkan olahraga tadi barakallahu fikum ya untuk menjaga kebugaran tubuh ya, untuk membuat dia lebih energik, lebih semangat barakallahu fikum dalam menuntut ilmu barakallahu fikum, maka itu akan bernilai ibadah. Nah, barakallahu fikum. Iya. Jajan di warung juga sama, akan bernilai ibadah. Kalau Anda niatkan jajan tadi untuk barakallahu fikum ya, mengisi perut agar bisa mengujoah sampai malam. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi segala wasilah yang kita lakukan untuk menuntut ilmu itu adalah ibadah. Wa mudarasatahu tasbih, kata beliau. Dan Anda ya mempelajari kembali ilmu-ilmu yang sudah Anda dapatkan itu seperti tasbih. Nah, barakallahu fikum. Iya. Walaupun mungkin Anda tidak terlalu sering bertasbih, tapi sering melakukan mudarasah, murajaah, barakallahu fikum, maka amalan itu sudah terbilang tasbih. Nah, wal bahdhu atau wal bahdha anhu jihad, membahas ilmu, pembahasan-pembahasan masail-masail itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, barakallahu fikum ya. Ada sebuah permasalahan barakallahu fikum, na'am, yang mungkin belum terpecahkan. Barakallahu fikum, Anda masuk ke dalam maktabah. Maktabah kita sangat dekat. Tapi sayang, ya kan? Maktabah itu bagaikan barakallahu fikum ya. Tayyib. Bagaikan apa? Na'am, perawan. Ya, yang terbengkalai. Barakallahu fikum. Na'am. Paling tempat nyimpen kotak makan di situ. Barakallahu fikum ya. Atau tempat antum menyimpan buku-buku antum saja. Barakallahu fikum. Na'am. Tapi yang menyentuhnya, menggalinya, barakallahu fikum. Na'am. Membahasnya, Allahu taala alam bisawab, apakah ada? Ya, barakallahu fikum. Nah. Baik. Itu barakallahu fikum sesuatu yang mungkin ya masih belum bisa kita barakallahu fikum tingkatkan. Iya, barakallahu fikum. Nah. Bagaimana para talabah memiliki semangat untuk barakallahu fikum, na'am, membahas masail-masail yang ada, barakallahu fikum, mereka masuk ke maktabah. Nah, barakallahu fikum. Kalau di barakallahu fikum lembaga-lembaga pendidikan yang memang sudah bertaraf barakallahu fikum internasional ya, entah di Jami'ah atau di Damajru mahadnya Syekh Mukbil ya, maktabah itu termasuk tempat yang paling ramai. Nah, kalau di kita kan sekarang lebih ramainya itu warung, ya kan? Nah, kalau nggak warung, lapangan futsal sini, ya kan? Atau depan teras itu yang paling ramai, barakallahu fikum. Nah, tapi maktabahnya sepi, barakallahu fikum. Nah, tayyib, iya. Allah musta'an walaitiklan. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqah, kata beliau. Mengajarkan ilmu agama tadi kepada orang yang tidak mengetahuinya merupakan bentuk shadaqah. Itu shadaqahnya orang-orang yang berilmu. Ya. Nah. Walaupun kita tidak punya uang yang banyak, barakallahu fikum, untuk bisa kita shadaqahkan, masih ada bentuk shadaqah yang mungkin atau bisa kita katakan tidak kalah hebatnya daripada sedekahnya orang-orang kaya. Nah, sedekahnya orang-orang yang berilmu, sedekahnya para santri adalah dengan mengajarkan ilmu tadi kepada orang yang tidak tahu. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu merupakan bentuk amal jariyah yang barakallahu fikum akan terus mengalir manfaatnya untuk kita. Wa badlahu li ahlihi qurbah, dan mencurahkan ilmu tadi kepada ahlinya adalah merupakan bentuk kurbah, merupakan bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dua penggalan yang terakhir ini yang barakallahu fikum luar biasa, kata beliau, wahual anisu fil wahda. Ilmu itu adalah perlipur lara ketika kita sendiri. Ya. Nah, ketika kita dalam kondisi sendirian, tidak ada orang-orang yang seperjuangan dengan kita, barakallahu fikum. Nah, orang-orang yang bersama dengan kita atau yang memotivasi kita, maka ilmu itu adalah anis, ya. Sesuatu yang bisa menghibur kita. Nah, barakallahu fikum. Wasahibu fil khulwah. Ilmu itu adalah teman ketika kita barakallahu fikum dalam kesendirian juga. Nah, ya. Dia yang bisa menghibur kita, dia yang akan menjadi teman kita dalam kesendirian. Itulah ilmu. Barakallahu fikum. Nah, sekarang mungkin kita tidak begitu merasakan bagaimana sedihnya sendirian. Nah, tapi ketika barakallahu fikum kita pulang, khususnya sebagian thalabah yang barakallahu fikum tidak didukung oleh keluarga, dia benar-benar belajar ke pondok ini dengan usaha dia, ya. Ada yang barakallahu fikum memanfaatkan sisa uang tabungannya dari dia mungkin bekerja, barakallahu fikum, na'am, dia belajar di sini, ya. Atau ada beberapa donatur muhsinin yang membiayai dia, barakallahu fikum, na'am. Ketika pulang, dia benar-benar merasa sendirian, ya. Keluarga tidak mendukung, masyarakat tidak mendukung, barakallahu fikum, na'am. Dia benar-benar merasa sendirian di tengah keramaian. Nah, maka penghibur para penuntut ilmu adalah ilmu. Ya, teman para penuntut ilmu ketika mereka sendirian adalah ilmu. Barakallahu fikum, na'am. Tapi kalau yang Anda lakukan dalam kesendirian tadi bukan ilmu yang Anda barakallahu fikum jadikan teman, maka Anda akan terseret, ya, dalam barakallahu fikum arus yang begitu deras dari kejahilan umat manusia, barakallahu fikum. Nah, wa qala Ka'ab rahimahullah, auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam an ta'allama ya Musa al-khayra wa'allimhu linnas. Berkata Ka'ab ibnu Mati', ya, al-Himyari al-Yamani al-ma'ruf bi Ka'ab al-Ahbar, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah mengatakan, wahai Musa, belajarlah engkau tentang kebajikan dan ajarkan kebajikan tadi kepada manusia. Nah, kalau Nabi Musa saja Allah minta masih suruh belajar, apalagi kita, ya, seorang nabi saja Allah perintahkan untuk belajar, apalagi kita, barakallahu fikum. Nah, baik. Dan ajarkan ilmu tadi kepada manusia. Fa inni munawwirun li muallimil khairi wa muta'allimihi quburahum hatta la yastauhisu bimakanihim. Allah mengatakan, karena aku akan memberikan cahaya untuk pengajar-pengajar kebaikan dan orang-orang yang mempelajari kebaikan tadi, kubur-kubur mereka. Ya, jadi orang yang mengajari manusia kebaikan dan orang yang mau mempelajari kebaikan, kuburannya itu akan Allah berikan cahaya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Antum tahu kan? Barakallahu fikum. Pernah enggak ke kuburan malam-malam? Ya, di luar aja barakallahu fikum gelap, serem. Nah, apalagi kalau antum masuk lubangnya itu malam-malam. Ya, tambah gelap lagi. dan antum sendirian di situ dalam kubur tadi. Tapi untuk orang-orang yang mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan dan belajar dalam kondisi itu dia diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, tayyib, kuburannya akan diberikan cahaya sampai mereka tidak akan merasa gusar di tempat mereka. Artinya di kubur tadi para pengajar kebaikan dan pencari kebaikan itu benar-benar merasa nyaman di dalam kubur tadi, ya. Nah, mereka tidak merasa gusar, mereka tidak merasa gelisah, tidak merasakan takut dan sedih dalam kesendirian di liang lahat. Barakallahu fikum. Itu pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan itu juga berlaku untuk kita. Barakallahu fikum. Nah. Wallahu taala alam bisawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.